بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، kajian terakhir kita dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala pada bab Fi Dzikri Ba'da Shalah, mengenai zikir setelah salat fardu, di mana setelah dipaparkan hadis-hadis oleh beliau mengenai zikir-zikir ba'da shalah, beliau ringkas, beliau katakan hafizahullah wa nurattibuha ala hadza tartib, dan kami mengurutkan zikir-zikir itu sebagaimana urutan berikut. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله ثلاثا ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Jadi apabila kita salah dari salat-salat fardu kita, kita beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini sebagaimana hadis Thauban yang telah lalu, bahwa beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berpaling dari salatnya, yaitu jika salam dari salatnya, membaca yang tadi telah kita sebutkan. Maka ini menunjukkan inilah pertama yang dibaca setelah salamnya seseorang dari sholatnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian perlu kita ketahui di sana terdapat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kuntu a'rifu inqida'a salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa yang langsung dibaca setelah salam itu adalah takbir. Sebagaimana yang berpendapat demikian dari kalangan ulama mu'asirin, yakni Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Akan tetapi wallahu a'lam bissawab, apa yang kita pandang lebih kuat dalam masalah ini yaitu setelah salam membaca istighfar sebagaimana hadis Tsauban yang tadi kita baca. Itu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salam dari salatnya beristighfar 3 kali kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam hal ini Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan wa amma fahmu ba'dhin nas annahu min hini an yusallima yaqul Allahu akbar fahadha ba'idun lianna haditha Tsauban wa haditha Aisyah kilahuma yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabda'u hina yantahi min as-salah bil istighfar wa allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adapun pemahaman sebagian manusia bahwa ketika dia salam kemudian membaca Allahu Akbar, fahadha ba'id. Ini pemahaman yang jauh. Karena hadis Tsauban dan hadis Aisyah keduanya menunjukkan atas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dahulu memulai ketika selesai dari salatnya dengan beristighfar dan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu penjelasan beliau Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Juga dalam hal ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan terkait hadis tersebut. Hadis yang tadi kita baca, hadis Ibn Abbas, dahulu aku mengetahui selesai salat Nabi dengan takbir. Kata beliau Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, wa riwayatut takbir la'allaha riwayatun bil ma'na wal mahfuzu ar-riwayatu allati qablaha. Yani bil dzikr. Hadis yang riwayat hadis yang menyebutkan takbir tadi, aku mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir. Kata beliau, sepertinya riwayat takbir tadi adalah periwayatan dengan makna. Sementara yang mahfuz, yaitu riwayat yang sebelumnya, yaitu disebutkan dengan lafaz umum, yaitu zikir. Bukan takbir, tapi secara umum zikir. Yaitu, dimana dengan riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan, anna raf'as sawti bidzikri. Hina yarsarikun nasu minal maktubah kana ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mengeraskan suara dengan zikir, dengan dapat apa? Zikir, bukan takbir. Dahulu mengeraskan suara dengan zikir ketika manusia berpaling dari sholat fardu, yaitu salam dari sholat fardu, yang demikian dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ dengan lafaz apa? Bizikri. Ya, inilah menurut Syekh Al-Albani riwayat yang apa? Mahfuz. Itu lafaz apa? Zikir, bukan dengan takbir. Sehingga maksudnya hadis Ibnu Abbas itu bukan berarti setelah salam itu takbir, tetapi intinya riwayat Ibnu Abbas menunjukkan bahwa beliau mengetahui selesai salat dengan apa? Suara zikir. Dengan apa? Suara zikir. dari penjelasan ini, wallahu a'lam bissawab, bahwa yang lebih akrab, lebih dekat, yaitu setelah salam membaca apa? Istighfar. Ditambah dari sisi lain, lebih berkesesuaian dengan kondisi di mana seorang itu sehabis sholat, ya tentunya dalam sholatnya banyak kekurangan, banyak celah, kekhusyuannya dan sebagainya. Maka begitu salam, dia beristighfar dalam artian memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan pada sholatnya itu. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung. Dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dalam rangka memohon keselamatan. As-salamah, memohon keselamatan sholat kita tersebut. Jadi walaupun sholat itu penuh kekurangan, mudah-mudahan diberi keselamatan, tetap diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengenai apa yang segera dibaca setelah salat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menyebutkan setelahnya membaca ini begitu dan seterusnya, seolah-olah harus dengan urutan yang demikian. Ini kan di sini disebutkan summa, membaca ini, kemudian membaca ini, kemudian membaca ini. Tetapi wallah alam di sini juga disebutkan bahwa ya Syekh Ibn Zaymin rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari juga menyebutkan bahwa kata beliau, tidaklah aku mengetahui setelah istighfar dan Allahumma antas salam ini adanya tartib, adanya urutan. Jadi maksudnya secara nas disebutkan bahwa setelah ini baca ini, setelah ini baca ini, adanya tartib demikian, kata beliau, tidaklah aku ketahui yang demikian. Ya, jadi setelah istighfar dan Allahumma antas salam ini, jika sebahagian yang didahulukan atau sebagian yang lain, yang ini lebih dulu, tidak mengapa. Mungkin orang tahlil dulu, yang ini mungkin tasbih, tahmid, takbir 33 kali dulu. Yang ini mungkin baca ayat kursi dulu. Nah, itu apa? Tidak mengapa. Boleh. Hanya saja memang kemudian ulama dari lafaz-lafaz hadis yang ada berijtihad, ya urutan yang paling mungkin baik apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Tapi ini bukan apa? Bukan keharusan. Kalau tidak urut sebagaimana urutan ini berarti pikirnya keliru, tidak. Ini hanya contoh bagaimana ulama berijtihad urutan pikir yang kiranya lebih utama berdasarkan makna zikir tersebut, berdasarkan lafaz-lafaz hadis terkait datangnya masalah zikir tersebut dan seterusnya. Nah, maka kata beliau selanjutnya, setelah istighfar dan Allahumma antas salam, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd, kemudian la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law kariha al-kafirun. Kemudian baru setelah itu bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33, dan digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian disebutkan setelahnya, wa ba'da salatil maghrib wa salatil fajri na'ti bit tahlilat al-'ashr. Kemudian setelah salat, secara khusus setelah salat maghrib dan setelah salat subuh, membaca tahlil sebanyak 10 kali. Itulah ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Pada hadis yang dibawakan oleh beliau di sini disebutkan ya hadis Abu Dzar. Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Siapa yang membaca di akhir salat subuh dalam kondisi thanin rijlaihi. Maka telah tersinggung makna thanin rijlaihi, yaitu posisi kakinya masih tetap. Ya kan? Posisi kakinya masih apa? Masih tetap. Kalau ke subuh, ya berarti dia apa? Baqin ala istirashihi. Dia masih tetap dengan duduk istirashnya. Kalau itu maghrib, ya wahwa mutawarrik. Dia masih duduk tawarruk. La yughayyir jalsatahu. Dia tidak mengubah posisi duduknya. Nah, dalam posisi seperti itu, dia membaca zikir ini. Dia membaca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tetapi kemudian ulama menjelaskan, hadza binisbati lil ma'mum. Ini bagi makmum. Yang demikian ini bagi makmum. Karena apabila itu imam, di sana sabit dari Nabi, tidaklah beliau menghadap ke kiblat kecuali seukuran sampai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, untuk kemudian berbalik menghadap kepada makmum. Maka hadis ini wa huwa thanin rijlaihi, dalam posisi kakinya itu masih sebagaimana salat tadi, itu bagi siapa? Bagi makmum. Adapun bagi imam, maka tetap setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dia berpaling dari arah kiblat. Sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kata Syekh Hafizahullah, kemudian membaca Rabbi ajirni minan nar. Ya Allah lindungilah aku dari api neraka sebanyak 7 kali. Ini juga apa? Setelah maghrib dan subuh tadi. Pada telah kita singgung bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Dibaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Silsilatul Dha'ifah nomor 1624. Jadi hadis tersebut yang menyebutkan kita membaca Rabbi ajirni minan nar 7 kali setelah maghrib dan subuh, hadisnya tidak sahih. Wallahu a'lam. Kemudian beliau juga sebutkan di sini, kemudian setelah itu membaca ayat kursi, ya kan? Kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan membaca Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau singgung di sini disunnahkan mengulang 3 surat itu setelah maghrib dan subuh 3 kali. Ya kan? Lalu telah kita singgung mengenai hal ini, bahwa yang dimaksudkan adalah pengulangan 3 kali itu zikir apa? Pagi petang. Tidak secara khusus karena sholat maghrib dan karena sholat subuhnya. Oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullah dalam dars beliau Syarah Sunan Abi Dawud, terkait ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana Syekh bin Baz menyebutkan dalam risalah-risalah beliau bahwa setelah maghrib dan subuh 3 surat ini diulang sebanyak 3 kali, kata beliau, lam a'rif ma huwa dalilu ala hadha. Lam a'rif ma huwa dalilu ala hadha. Aku tidak tahu apa yang menjadi landasan dalil atas amal tersebut. Wasyaihu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ma'rufun bi'inayatihi bil-athar wa bil-hadith. Walaupun tentunya kita, beliau mengakui bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang yang ma'ruf, bagaimana perhatian beliau yang besar terhadap afar, terhadap hadis. Sehingga tetap beliau muliakan Syekh bin Baz rahimahullah. Tetapi dalam hal ini beliau sampaikan bahwa aku tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah tersebut. Nah, sehingga Allah alam bisawab dalam hal ini la'allah yang dimaksudkan oleh Syekh bin Baz karena apa? Menjamakkan, mengumpulkan antara zikir pagi petang tadi, bagaimana sekalian dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Nah, sehingga kalau ini kita lebih detail dalam masalah ini, tentunya bahwa zikir pagi petang itu sifatnya lebih lapang. Seorang bisa untuk zikir petang dia baca ba'dal asr, dia baca sesaat sebelum maghrib, itu perkara yang sah bagi dia. Nah, kemudian nanti tentunya maghrib bagi dia cukup membaca satu kali, satu kali al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan dibacanya tiga surat tersebut setelah maghrib dan subuh sebanyak tiga kali. Nah, itu zikir-zikir yang warid dalam masalah ini, yaitu setelah selesai sholat. Kemudian kata beliau selanjutnya, istahabbu al-jahru bit-tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir aqibas sholat. Disunnahkan menjaharkan, mengeraskan di dalam membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir setelah sholat ini. Ini tentu perkara yang ma'ruf indakum, adanya khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Beliau berpendapat disunnahkan mengeraskan. Tetapi yang perlu diingat ketika seorang mengamalkan sunnah ini, yaitu bahwa mengeraskan di sini bukan mengeraskan dalam artian seperti orang bertalbiyah ketika haji, bukan pula seperti azan, tetapi mengeraskan sekedar bahwa terdengar suaranya. Terdengar suaranya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terdengar suaranya, bukan dilantangkan sebagaimana azan. Bukan dilantangkan sebagaimana orang haji bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi itu bagi yang berpendapat disunnahkannya menjaharkan zikir ba'da salat. Meskipun wallah alam bisawab, ana pribadi lebih condong kepada yang menguatkan untuk disirkan dalam masalah ini, untuk disirkan. Sebagaimana yang dikuatkan atau yang menguatkan hal ini di ulama mu'asirin Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bila sebutkan di sini, saya bacakan. Thumma innal asla fil adhkar khafdhu shawt fiha kama huwa mansus alayhi fil kitab was sunnah illa fastuthniya. Kemudian sesungguhnya hukum asal di dalam zikir, di dalam zikir-zikir adalah memelankan suara padanya. Sebagaimana hari ini tersebutkan di dalam nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Kecuali apa-apa yang dikecualikan. Wabi khasah idza kana fi ar-raf' tashwish 'ala al-musalli aw dzakir. Terlebih secara khusus apabila di dalam mengeraskan zikir tadi bisa mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang berzikir yang lainnya. Dan beliau membawakan sebuah dalil dalam masalah ini, di mana Nabi SAW pernah suatu ketika mendengar suara-suara yang dikeraskan di dalam masjid. Ya, maka beliau pun kemudian menyeru, ya ayuhan nas, kullukum yunaji rabbahu, Fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah fatu'zul mu'minin. Wahai sekalian manusia, masing-masing kalian itu bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan atau sebagian yang lain dengan bacaan, sehingga kalian akan mengganggu kaum mukminin. Fatu'zul mu'minin, sehingga kalian akan mengganggu kaum mukminin. Nah, jadi dijaharkannya bacaan tadi tentu akan menjadi gangguan bagi yang berpikir yang lainnya dan bagi orang-orang masbuk yang sedang menyempurnakan sholatnya. Dan menukilkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau Imam Syafi'i mengomentari atau menjelaskan tentang hadis Ibnu Abbas yang tadi telah kita singgung, ya, bahwa mengangkat suara dengan zikir itu diamalkan di masa Nabi. Imam Syafi'i mengatakan wa akhtar lil imam wal ma'mum an yadhkurallaha ba'da al-insiraf min as-salah wa yukhfiyani adh-dhikra. Dan aku memilih bagi imam dan bagi makmum untuk berzikir mengingat Allah setelah salam dari salat, untuk keduanya itu melankan zikir. Memelankan zikir. Illa ayyakuna imaman, kecuali dia seorang imam yang yajib an yu'allam minhu, yang wajib untuk bahwa orang lain itu belajar darinya. Fa yajhar hatta yara annahu qad yata'allam minhu. Maka dia keraskan seukuran bahwa dia telah berpandangan atau melihat bahwa orang-orang telah belajar darinya. Tsumma yusir, kemudian jika sudah demikian dia kembali mengesirkan bacaannya. Terus ukuran bahwa para jamaahnya mengambil ilmu tentang apa saja yang dibaca setelah sholat itu. Jika si imam telah berpandangan bahwa manusia sudah belajar, sudah tahu, tsumma yusir, kemudian dia sirkan. Kemudian beliau singgung selanjutnya, wa ahsabu annama rawa Ibnu Az-Zubair min tahlil an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma rawa Ibnu Abbas min takbirihi innama jahara qalilan yata'allama an-nasu minhu. Sehingga aku berpandangan kepada beliau bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Zubair tentang tahlilnya Nabi dikeraskan, dan juga hadis Ibnu Abbas tentang takbirnya beliau dikeraskan. Kata Imam Syafi'i, hanya saja beliau itu mengeraskan beberapa saat saja, beberapa waktu saja, agar manusia belajar dari beliau. Selesai nukilan beliau dari Imam Syafi'i dari kitab Al-Uhud. Kemudian Syekh Al-Albani mengomentari, akul, saya katakan bahwa min as-sabit min as-sunnah an yajhara al-imam fi as-salah as-sirriyah ahyanan bit-ta'rif. Termasuk perkara yang sabit di dalam sunnah bahwa imam itu mengeraskan di dalam sholat sirriyah kadang-kadang untuk mengajari. Beliau mengkirkan bahwa Nabi SAW memperdengarkan kepada para makmum ayat di dalam sholat zuhur, sholat asar. Sebagaimana pula sahih dari Umar bin Khattab, beliau mengeraskan doa istiftah subhanakallahumma bihamdika wa tabaruka asmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, yang mana semua itu dalam rangka pengajaran. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka apabila yang demikian itu boleh, sholat yang seharusnya sir dikeraskan untuk memberikan pengajaran, juga istiftah yang harusnya sir dikeraskan untuk memberikan pengajaran, maka tentu fal aula annahu yajuzu raf'u sawti bidzikri ba'da shalah lil ghalib nafsiha, yakni ta'lim. maka tentunya perkara yang lebih utama untuk dikatakan boleh mengeraskan suara dengan zikir setelah sholat untuk tujuan yang sama, yaitu pengajaran. Nah, jadi ini yang dipandang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi mengeraskan zikir itu sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i dalam rangka pengajaran, bukan sesuatu yang benar terus-menerus. Ya, ada juga yang menunjukkan adalah bahwa Ibnu Abbas hanya menyebutkan terkait mengeraskan zikir tadi, bahwa itu dilakukan ala ahdi Rasulullah, di masa Rasulullah. Menunjukkan ya, itu di masa Nabi, ketika itu dia mengajarkan. Apabila ini adalah sunnah yang mustamirrah, yang terus berjalan, maka akan disebutkan ala ahdi Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, sebagaimana hadis penyebutan tentang mensirkan basmalah ketika salat jahriyah. Saya lupa hadis siapa, saya sebutkan bahwa aku mendapati salat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, memulai bacaan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini menunjukkan sunnah yang memang diinginkan demikian, bahwa sepeninggal Nabi pun diteruskan oleh sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Masa itu khalifah juga menjadi imam, digantikan Umar, Umar pun menjadi imam. Nah, yang disebutkan di sini hanya ala ahdi Rasulullah, hanya di masa Nabi SAW. Nah, Allah Alam ini menunjukkan bahwa ini dilakukan di masa Nabi dalam rangka beliau mengajari apa saja yang dibaca ba'da sholat itu. Kemudian barakallahu fikum, di sini juga disebutkan oleh Syekh, ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا لما شاء. Kemudian setelah selesai dari zikir-zikir ini, dia bisa berdoa secara pelan dengan apa-apa yang dia kehendaki. فَإِنَ الدُّعَىٰ عَقِبَ هَذِهِ الْحِدَاجَةِ وَهَذِهِ الْأَذْكَارَ الْعَظِيمَةِ أَحْرَى بِالْإِجَابَةِ. Karena sesungguhnya berdoa setelah selesai dari ibadah ini, yaitu sholat, dan setelah selesai dari zikir-zikir yang agung ini, itu sangat layak untuk dikabulkan. Tetapi wala yarfa' yadayhi bid-du'a ba'dal fardh. Ia tidak perlu mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa setelah salat fardu ini. Nah, ini apa yang beliau sebutkan. Baik, kita perjelas masalah ini, kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, illa annaha huna nuktatun latifatun, وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته. Kecuali bahwasanya di sini ada sebuah poin penting, yaitu bahwasanya seorang yang sholat, jika telah selesai dari sholatnya, وَذَكَرَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ وَكَبَّرَهُ, dan dia telah selesai pula mengingat Allah, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ, yaitu dengan zikir-zikir yang memang disyariatkan setelah selesai salat, اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ, disunnahkan bagi dia setelah itu bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, setelah itu dia bersolawat, wa yad'u bima syaa'a, kemudian dia berdoa dengan apa-apa yang dia kehendaki, wa yakunu du'a'uhu aqiba hadhihi al-ibadah ath-thaniyah la li kaunihi dhuhur as-salah, doanya itu ya, karena dalam rangka dia telah selesai dari ibadah yang kedua ini, yaitu berupa zikir. Bukan karena dia melakukannya karena hubungannya dengan berakhirnya sholat. Jadi ketika seorang itu berdoa setelah selesai zikir tadi, itu karena dia baru saja selesai dari mengerjakan ibadah yang kedua ini, yaitu apa? Berzikir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, memuji Allah. Bukan karena gandengannya sebagai akhir dari sholat fardunya dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Fadalah ibni Ubaid, "Idza shalla ahadukum falyabda' bihamdillah wa thana' alayhi tsumma liyusalli 'alan nabi tsumma liyad'u bima syaa." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian berselawatlah atas nabi, kemudian berdoalah dengan apa-apa yang dia kehendaki. Artinya termasuk tempat yang di situ akrabil ijabah tadi, sangat layak untuk dikabulkan oleh Allah, adalah doa yang dilakukan setelah seorang itu memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia berselawat atas nabi, kemudian dia berdoa. Maka itu termasuk waktu di mana doa tersebut akrabil ijabah, ya, sangat layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ini kan zikir tadi. Memuji Allah, menyanjung Allah, membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Ini adalah apa? Seorang tadi memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemudian setelah itu dia ya berselawat dan kemudian berdoa, maka dalam kondisi seperti itu doa tersebut akrabil ijabah, layak untuk diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kaitannya karena dia habis selesai berzikir tadi. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Allah wa ma yaf'aluhu ba'dun nas fi ba'd al-bilad min ad-du'a al-jama'i ba'd as-salawat bi aswat murtafi'ah ma'a raf' al-aydi. Adapun apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia di sebagian negeri berupa berdoa secara berjamaah setelah selesai salat fardu dengan suara yang keras diiringi mengangkat kedua tangannya. Aw yad'u al-imam wal hadiruna yu'minuna rafi'i aydihim, atau imam berdoa dan para hadirin mengaminkan doa imam tersebut dengan mengangkat tangan-tangan mereka. Fa hadzal 'amalu bid'atun munkarah, amalan ini adalah amalan yang bid'ah yang munkar. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi, karena hal tersebut tidak pernah ternukil dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza shalla bin nasi yad'u ba'da al-faradhi min as-salah 'ala hadhihi as-sifat. Bahwasanya nabi apabila salat bersama mengimami manusia, beliau berdoa setelah selesai dari salat dengan tata cara tersebut, tidak ternukil. La fil fajri wa la fil 'asri wa la fi wa la ghairihi min as-salawat. Tidak pada salat subuh, tidak salat asar, tidak pula pada salat-salat yang selainnya. Wala istahabba dzalika ahadun min al-a'immah, dan tidak ada seorang pun dari imam-imam yang menyenangi atau mensunnahkan amal seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man naqala dzalika 'an al-Imam Syafi'i faqad ghalita 'alayhi. Siapa yang menukil amalan seperti ini dari Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh dia telah tersalah dalam hal ini. Keliru dia. Tidak benar bahwa Imam Syafi'i itu menganjurkan yang demikian. Fayajibu at-taqayyudu bima ja'a 'anil nabi. Maka wajib untuk kita terikat dengan keterangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa fi ghairihi, dalam masalah ini maupun dalam masalah yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa-apa yang dibawa oleh ar-rasul, ambillah oleh kalian, dan apa-apa yang dilarang, apa-apa yang beliau melarang kalian darinya, maka jauhilah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat dahsyat hukumannya. Allah juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik, contohan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah dan mengharapkan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Ini menunjukkan kita itu kalau beramal itu harus dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah kita, teladan kita. Apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau tidak kerjakan kita tidak kerjakan. Nah, dengan ini selesai dari bab zikir ba'da shalah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan salat tatawwu atau salat sunnah. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.